semakin berkala, semakin berkala. Waktu berjalan, orang cibirkan mulu. Waktu bicara, mereka tutup hidung. Tersinggung peduli nilai-nilai. Aku datangi dengan segunung api. Mereka lari ke ketiak ibunya. Ku tak peduli, malah ku menjadi. Mereka lari ke meja ayahnya. Aku tahu tenagaku jalan orang cibirkan mulut.